Santri sehat semua di sana Bu ya? Sehat Santri Rian, malam ini habis acara, nanti mereka main sebentar, 1 jam, baru istirahat nanti. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau tidak keberatan, malam ini kita akan membahas ya obrol-obrolan ringan bagaimana caranya supaya kita ini menjadi orang yang dicintai Allah. Kan mungkin Buya sudah bisa menceritakan bahwa kalau Allah cinta ke seorang hamba, Allah panggil Malaikat Jibril, aku mencintai Fulan. Lalu Malaikat Jibril memberitahu semua penduduk langit bahwa Allah mencintai Fulan, maka cintailah. Bisa terbayangkan orang yang dicintai Allah itu seluruh penduduk langit mencintainya. Lalu malaikat juga, Malaikat Jibril menurunkan ke bumi dan menanamkan, memberitahu ini yang dicintai Allah. Sehingga orang yang dicintai Allah tuh kalaupun meninggalkan belatung-belatung, cacing-cacing pun tahu ini orang yang dicintai Allah, sehingga tidak memakannya. Jadi seharusnya memang hidup ingin dicintai Allah tuh betul-betul mendarah daging dalam kehidupan ini, karena itulah keberuntungan terbesar. Pertanyaannya, apa saja nih kira-kira Buya amalannya supaya jadi orang yang dicintai Allah nih? Subhanallah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa bapak yang sangat kami cintai, ya, dan juga kru dan semua tim yang telah Allah pilih untuk menghadirkan program mulia ini. Semoga program ini jadi saksi untuk kita kelak untuk menghadap kepada Allah, untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, bahwasanya kita telah membuat sesuatu karena Allah, untuk Allah. Dan semoga apa yang kita lakukan saat ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk umat, khususnya yang menyaksikan dan khususnya yang mendengar. Adapun tentang bagaimana agar kita menjadi hamba tercinta Allah, memang ada 2 tangga yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama adalah tangga bagaimana kita mendekatkan Allah dengan amal ibadah. Atau 2 pilar lah, amal ibadah. Kita mengamalkan yang fardu dan mengamalkan yang sunnah seperti dalam hadis qudsi. Kemudian kalau sudah kita mengamalkan yang sunnah, nanti Allah akan mencintai kita. Sesudah Allah mencintai kita, Allah akan menjadi kita, artinya menjadi tangan kita. Tangan kita akan dijaga oleh Allah, mata kita akan dijaga oleh Allah. Ini adalah masalah sangat pribadi antara kita dengan Allah, tempatnya adalah tengah malam, di kamar yang sepi yang kita kunci. Akan tapi satu tangga lagi atau tiang yang satu lagi adalah urusan kita dengan sesama manusia. Al-halqu kulluhum ilallahi, wa habbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyanih. Semua kita adalah makhluk Allah yang paling dicintai, bukan sekedar dicintai oleh Allah, akan tapi yang sangat dicintai, paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang punya kiprah bermanfaat untuk manusia dan memberikan manfaat kepada manusia. Ini bermacam-macam modelnya, bukan sekedar kita memberikan makan, bukan sekedar kita memberikan minum, bukan sekedar kita memberikan apa yang mereka butuhkan dari perabot rumah tangga dan sebagainya, akan tapi ada sesuatu yang luar biasa yang sering dilupakan oleh hamba Allah adalah kita memberikan kepada mereka sesuatu yang bermanfaat di akhirat mereka. Sehingga banyak hamba-hamba Allah yang mereka tergugah untuk berderma, menyantuni fakir miskin, hal yang baik, tersanjung, mulia. Akan tapi jika mereka itu tidak kita arahkan kepada Allah, maka sesaat di dunia saja. Artinya kita belum menjadi yang kita hanya berbuat baik, akan tapi tidak kita sampaikan orang yang kita tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang sering dilupakan. Kemudian ada hal lain lagi yang sering dilupakan oleh hamba Allah di dalam kebaikan adalah menghentikan sesuatu yang membahayakan untuk mereka. Yaitu kita menjadi judamai umat Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita lihat di dalam firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, itu banyak yang sifatnya atau banyak petuah-petuah, petunjuk-petunjuk agar kita itu membuat damai dengan manusia, dengan tidak berbohong, dengan tidak mengadu domba, dengan tidak mencaci. Jadi pilar ini pilar yang paling berat, urusan dengan sesama manusia. Sehingga sampai kabarnya begini, kalau seandainya orang itu sholat fardunya hanya 5 waktu saja, nggak pakai sholat sunnah, kemudian haji cukup sekali, kemudian puasa Ramadan saja, nggak melakukan sunnah-sunnah yang lainnya, apapun tidak ada, Tapi kalau dia dengan manusia baik, maka dia manusia selamat. Tapi sebaliknya ada orang yang tertipu, dia melakukan ibadah, Masya Allah ibadahnya, pagi hari dia menyakiti hamba Allah. Pagi harinya dia menggunjing hamba Allah. Pagi harinya dia mencaci, mendendam kepada hamba Allah. Maka sesungguhnya dia adalah hamba yang tertipu. Kesimpulannya begini, bahwa dua pilar ini harus kita pegang. Dengan Allah pribadi. Bukan urusan kita sampaikan kepada siapa, pribadi urusan kita dengan Allah. Tapi urusan yang kedua adalah dengan manusia. Intinya semacam itu. Sehingga yang namanya kenal Allah itu maknanya adalah kita kenal manusia, lalu kita jadikan manusia-manusia yang ada di kiri kanan kita sebagai tangga untuk sampai kepada Allah. Jadi melihat manusia ini sebagai tangga untuk kita melambung di hadapan Allah. Mulia di hadapan Allah. Tidak akan kita biarkan pembantu di rumah kita, kita kecualikan jadi kita, kecuali kita anggap sebagai tangga kemuliaan. Tetangga kita dan siapapun yang kita lihat. Nah, kalau seorang hamba sudah punya prinsip semacam ini, kira-kira apa yang terjadi? Keindahan, kebaikan, kejayaan pada akhirnya nanti. Di dunia dan di akhirat. Mungkin seperti itu gambarannya. Masya Allah, jadi siapapun yang ingin merasakan kecintaan Allah, hubungan kita dengan Allahnya harus sangat bagus, di antaranya bersegera kepada yang fardu dan menyempurnakan dengan yang sunnah, begitu ya. Dan yang kedua, bagaimana kerinduan kita orang-orang itu bisa selamat tidak hanya di dunia, tapi bisa selamat sampai di akhirat. Kita memang sering bersedekah untuk keperluan dunianya, tetapi apakah kita mau bersedekah agar orang itu menjadi ahli sorga? Nah, mungkin ini lebih hebat lagi ya, karena ada yang kasih sayang ke manusia untuk keperluan dunia, tapi ada yang kasih sayang kepada manusia sampai ingin menjadi ahli sorga di akhirat. Baik, nah ini tentang urusan dengan Allah nih, karena banyak yang menyebut nama Allah, juga bersujud ke Allah, tapi di hatinya sepertinya masih sibuk dengan selain Allah. Gimana itu, Uya? Baik, yang diinginkan atau yang diminta dari oleh Allah terhadap kita untuk menjadi hamba yang selalu mengabdikan kepada Allah, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, penghambaan ini yang harus kita jelaskan. Bagaimana penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah? Apakah cukup orang sujud? Kemudian apakah cukup orang melakukan ibadah-ibadah seperti puasa itu? Dan apakah setiap orang yang berkecimpung dalam urusan dunia berarti dia jauh dari Allah? Ini yang harus dipahamkan. Ada sebagian orang menganggap bahwasanya kalau urusan dengan Allah, ya dengan Allah saja, enggak perlu urusan dunia. Tapi lebih hebat lagi adalah orang cerdas. Di saat dia berurusan dengan dunia, langsung disambungkan, dikonekkan, diklikkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja. Makanya kami selalu ingatkan, bawa Allah, sertakan Allah di dalam segala aktivitas. Anda yang duduk, misalnya kita serukan kepada siapa, yang duduk di direksi, di kursi direksi, para pemirsa, atau yang lagi pergi ke toko, atau lagi bekerja sebagai pegawai kantor, atau libatkan Allah di dalam perjalanan hidup kita. Artinya begini, kalau kita sebuah pengusaha, kita seorang pengusaha, kita punya gambaran keuntungan. Di dalam kita meraih keuntungan ini, sebelum kita dalam hitung-hitungan, kita akan ambil tender itu karena kita ada hitungan keberuntungan. Atau kita punya toko, ada gambaran untungnya berapa. Jadi sertakan Allah begini, sebelum kita mulai sudah kita bawa Allah. Nanti kalau memang aku sudah berhasil, akan aku berikan sebagian hartaku, berapa persen, 2%, 10%, 5% untuk Allah. Satu. Jadi libatkan Allah di dalamnya langsung. Sehingga, ini yang pertama. Yang kedua, karena kita sadar ini semuanya untuk Allah, maka di dalam beraktivitas dunia tidak boleh melanggar aturan Allah. Kalau sudah penuhi dua syarat ini, maka biarpun kelihatannya urusannya urusan dunia, maka itulah urusan akhirat. Sehingga disebutkan dalam hadis itu, alangkah banyaknya amal kelihatannya amal dunia, tapi ternyata nilainya adalah akhirat. Begitu sebaliknya, ada amal urusannya akhirat, kelihatannya akhirat, tapi ternyata gak ada nilainya di hadapan Allah. Artinya, kita tidak, jangan sampai kita ini tertipu dengan amal ibadah kita, atau sebaliknya, tiba-tiba karena kita sudah rajin ibadah, merendahkan orang yang secara zahir tidak berbeda ibadah, kurang ibadahnya. Akan tapi biarpun mereka adalah hidupnya adalah dalam urusan-urusan dunia, Tapi kalau ternyata pikirannya, oh aku akan membangun ini pesantren tauhid, ini kurang begini, pesantren ini, dia ternyata kelihatannya urusan dunia, siang malam dia urusan dunia. Tapi ternyata hatinya adalah dengan Allah, maka dia sebetulnya telah ma'rifat kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya seperti itu. Jadi tinggal nyambungkan saja. Bahkan di dalam sholat sendiri, pendidikan dari Nabi, ada Mu'adz. Mu'adz itu sholat kepanjangan. Di belakang ada wanita tua, bapak-bapak tua, ada anak kecil. Tiba-tiba punya marah satu kurfat, dan dia Mu'adz, kau jadi penfitnah, bikin orang gundah gulana. Kalau kau jadi imam sholat, kemudian ada ibunda yang apa, ada seorang bayi menangis, percepat sholat. Urusan sholat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di saat kita dengan Allah pun tidak boleh lupa dengan manusia. Jangan sampai kita seolah-olah dengan Allah, tapi tetangga tersakiti, kemudian saudara tersakiti, ibunda tersakiti, maka ini adalah orang yang salah. Tidak, ya kurang ilmu tadi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita membekali siapapun, di saat kita beraktivitas urusan dunia, sambungkan dengan Allah, agar langkah kita, gerak-gerik kita, ada nilai pahala di hadapan Allah. Dan itulah orang yang selalu ingat Allah. Ya mau qu'udan wa la junubi. Dalam keadaan bangun, dia ingat Allah, dan tidur semua aktivitasnya adalah dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, insyaAllah. Jadi, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang hanya kelihatannya sibuk dengan dunia, padahal hatinya sibuk dengan Allah. Tapi ada juga yang sibuk dengan urusan agama, sujud, zikir, tapi hatinya sibuk dengan dunia. Misal, ceramah seperti ini, sibuk dengan follower, dengan viewer, sibuk dengan, bukan tidak boleh ingin dilihat, tetapi harusnya kan kalau sedang bicara begini lebih sibuk dengan Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, daripada dengan manusia yang mendengar. Allah yang maha mendengar, yang menilai itu adalah yang maha mendengar. Kalau kita bangga misalkan dengan dunia yang dititipkan Allah, sampai hati kita lebih sibuk mengharapkan dunia dari ibadahnya, nah, beda dengan yang mengharapkan akhirat dari dunianya. Mungkin begitu ya, Bu ya? Ya. A-a-a pernah mendengar uraian tentang ada orang yang beribadah, tapi dengan ibadah ini dia mengharapkan orang-orang itu jadi menghormati dirinya. Mengharapkan kalau nyuruh orang-orang bersegera, kalau dia belanja ingin orang itu jadi murah, karena tahu saya ini orang yang paham agama dan mengamalkan agama, kalau dia belanja ingin orang itu jadi murah, karena tahu ini juga saya ini orang yang bagian dari nafsu ya, walaupun menggunakan ibadah. Bahkan dia adalah orang yang sangat izin, putus koneksinya, terputus apa? Iya, dari sana silakan. Mengingatkan diri kita sendiri, makasih apa? Balik, makanya ada satu hal yang kami tangkap luar biasa. Ada bagaimana kita itu segera langsung koreksi diri. Langsung mengatakan kita bicara tentang follower tadi. Jadi kita sering lupa. Kadang-kadang kita sering ngomongin kemana-mana, kita sendiri lupa bahwasanya ternyata kita perlu banyak diomongin. Perlu banyak dinasihati. Bisa jadi betul seorang penceramah hanya yang ditanyakan adalah berapa banyak yang datang. Yang parkir mobil atau sepeda motor. Kelas apa yang akan datang. Itu sudah musibah besar. Apalagi kalau nanti dia punya ilmu, punya amal, kemudian punya wibawa hanya mencari dunia, wah ini berbahaya sekali. Kalau pada zaman dahulu, orang-orang kafir pada zaman Nabi itu menyembah berhala, alasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia salah. Tapi ini manusia jahat, Allah ditunggangin untuk mencari dunia, mencari berhala. Ini lebih serem lagi manusia-manusia semacam ini. Makanya Nabi mengatakan, aku lebih takut kepada orang ini daripada kepada Dajjal. Kalau jadi ulama, namanya ulama su, tidak ada fatwa kecuali imbalannya adalah urusan dunia. Tidak ada apapun jadi dunia, berceramah dunialah memberi urusan dunia, ya, tidak dunia. Ada. Dan dialah yang digambarkan oleh Nabi, orang yang katanya berkecimpung dalam urusan dunia, ternyata tempatnya di neraka. Bahkan bisa mengatakan, aku mencari ilmu untukmu ya Allah, kau dusta, lempar ke neraka jahannam. Kata Allah SWT dalam hadis Qudsi. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal yang demikian. Kita minta, ya. Kita itu, kita diberi Allah ilmu, dan yang memudahkan mengamalkan adalah juga Allah. Kita itu kita diberi Allah ilmu, dan yang memudahkan mengamalkan adalah juga Allah. Kita itu kita diberi Allah berkat. Kita harus ngadu kepada Allah. Ya, jadi kalau Allah menyimak berarti kalau ingin betul-betul mendapat cinta Allah itu harus murni ya di dalam ini. Memang ingin, karena kalau kita menggunakan aksesoris dunia, aksesoris agama, ibadah, doa, ngaji, haji, umroh dan segala urusan, tetapi hati haji umroh ingin penilaian makhluk, pujian, penghargaan, kekaguman orang, malah mungkin orang seperti ini lebih dimurkai Allah dibanding dengan orang awam yang ingin dipuji orang. Gimana Buya seperti itu? Betul-betul, dan sebetulnya posisi yang saat ini kita lagi dudukin yang menempatkan dirinya sebagai seorang ustadz pembimbing ini posisi yang paling berbahaya. Di saat disanjung bangga berlebihan hilang amal, apalagi di saat kita di saat dibenci, dimarahi, kemudian ikut marah, kita dalam posisi yang luar biasa membahayakan. Dan kita tuh pakai sesuatu yang mahal, namanya agama itu mahal. Karena mahal itu, biar orang mencari dunia lewat agama. Ya mohon maaf misalnya ya, mau dagang saja pengen laku bersumpah agar orang percaya. Bahkan kalau mau jadi apapun datang ke ustadz biar banyak yang ikuti misalnya atau milih dan sebagainya. Agama itu mahal, maka karena agama mahal hati-hati jangan sampai kita beragama betul-betul kita jual. Mahalnya agama adalah nanti untuk kita gunakan di akhirat. Tapi orang menjual agama dengan sesuatu yang bakal berakhir itu dunia. Dan ini adalah ilmu, ini adalah teori. Kita baca dalam kitab-kitab akhlak itu ada kan, tapi untuk sampai kepada derajat benar-benar cinta Allah lalu dunia baginya adalah tidak berharga, ini perlu proses. Kalau berpura-pura semua orang bisa, oh saya tidak senang dunia. Akan tapi mikir, ini bukan ilmu berpura-pura, akan tapi kita semua perlu belajar. Sehingga pendidikan yang diajarkan Nabi, biasakan berderma, ngurusi orang lain, dan sebagainya. Itu biasa, kebiasaannya aja untuk melepas dunia dari hatinya. Bukan hanya berkata, wah kasa aku tidak senang dunia, aku tidak senang dunia, aku tidak senang, itu bohong, bukan seperti itu. Tapi hakikatnya adalah bagaimana laki-laki kita urusan dengan manusia. Berbuat baik dengan manusia, nanti akan terpangkas urusan dunia. Masya Allah, Alhamdulillah.